Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Masih pada bab al-mujahadah. Masih pada penjelasan tentang mujahadah. Yang dimana beliau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang mujahadah terbagi menjadi dua, mujahadah al-insan nafsuhu wa mujahadatuhu ghairuh, bersungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuan, memaksakan diri memerangi hawa nafsunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bersungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuan memerangi dan memaksakan ghairuhu, orang yang ada di luar dirinya, yaitu orang lain, untuk mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka kembali memurnikan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, mujahadatul ghair, memaksakan selain dirinya yaitu orang lain, terbagi menjadi dua. Yang pertama dengan cara bil ilmi wal bayan, dan yang kedua adalah bisilah. Yang pertama adalah dengan ilmu dan penjelasan, dan yang kedua adalah dengan silah, dengan senjata. Nah, bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuan memerangi dan memaksakan orang lain dengan ilmu dan penjelasan, ini seperti dilakukan terhadap orang-orang munafikin. Orang-orang munafik dari kalangan ahlul bid'ah, ya, dan yang lainnya, yang dia sebagian mereka tergelincir dalam perkara-perkara yang membuat mereka keluar dari Islam, ya, karena ucapan-ucapannya, pemikiran-pemikirannya, ya, mengingkari asma wa sifat Allah dan juga membuat-buat syariat dalam agama ini. 6. Cara memerangi mereka, cara memaksakan mereka adalah dengan ilmu wal bayan. 6. Dengan cara ilmu wal bayan ini, 6, dilakukan juga terhadap orang-orang yang di luar muslimin, dengan memberikan penjelasan tentang agama Islam dan ilmu kepada mereka bahwasannya zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun terhadap orang-orang munafikin, tidak mungkin ya memaksakan mereka dengan senjata. Iya, karena mereka masih menampakkan keislaman mereka. Ya, menampakkan keislaman mereka yang sebagian mereka belum bisa dikafirkan. Iya. Naam, dan permasalahan kafir atau tidak kafir ini kembali kepada ulama dengan syarat yang sangat ketat. Iya, adanya mawani' mencegah-pencegah. Naam, yang bisa menyelamatkan mereka dari vonis kafir dengan beberapa syarat yang sangat ketat untuk bisa mengkafirkan seseorang, sehingga tidak mungkin kita memaksakan mereka, memerangi mereka dengan silah, dengan senjata, tetapi dengan ilmu wal bayan, dengan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan juga penjelasan dari para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. 6. Adapun terhadap orang-orang kafir yang dia jelas-jelas kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan Yahudi wan Nasara wal Majusi wal musyrikin, ya, maka memerangi mereka, memaksakan mereka untuk kembali kepada jalan Allah, ya, ini dibolehkan dengan menggunakan silah, ya, senjata. 6. Boleh, ya, memerangi orang-orang kafir dengan mengerahkan segala kemampuan kita untuk meninggikan kalimat La ilaha illallah, berjihad melawan mereka orang-orang kafir ketika mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. 6. Adapun terhadap orang-orang munafikin, maka ya, dengan ilmu dan al-bayan. Oleh karena inilah Rasulullah SAW, ya, yang dimana ketika pada zaman beliau ada di antara, ya, mereka dari kalangan sahabatnya adanya orang-orang munafikin, dan mereka mengetahui, ya, keadaan masing-masing orang-orang munafikin tersebut, ya, person-personnya tahu, si fulan ini munafik, alan munafik, tahu, karena diberitakan oleh Rasulullah SAW. Iya. 6. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh mereka. Ya, orang munafik ini selalu saja menghalang-halangi, ya, 6, para sahabat yang mukmin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dihalang-halangi untuk ya menjauhkan dirinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat yang paham dan tahu bahwasanya si fulan adalah munafik, si alan munafik, ya, mereka meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh para munafikin ini. Ya. Naam. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata para sahabat tersebut yang memiliki niatan tersebut, faqala la yatahaddath an-nas bi anna Muhammadan yaqtulu ashabuhu. Iya, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan, ya, nanti manusia akan mengatakan bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh para sahabatnya. Ya, akan terukir dalam sejarah bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membunuh para sahabatnya. Ya, padahal, ya, mereka adalah orang munafikin. Ya. Nah, tetapi namanya manusia, taunya dia adalah, mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan menjadi celaan dan cemoohan. Coba lihat itu, nabinya orang Islam membunuh sahabatnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, tidak." Ya. Jangan, ya, membunuh mereka, karena nanti manusia akan membicarakan bahwasannya Muhammad telah membunuh para sahabatnya. Nah, sehingga ya yang digunakan untuk memerangi mereka, memaksakan mereka adalah dengan al-ilmu wal bayan. Nah, dengan ilmu wal bayan. Karena manusia mengira, ya, bahwasanya mereka ini di bawah naungan Islam. Mereka telah bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Kenapa? Dibunuh. Ya. Sehingga tidak boleh ketika menghadapi orang-orang munafikin kita memerangi mereka dengan senjata, tetapi perangi mereka dengan al-ilmu wal bayan. Ya. Naam, al-ilmu wal bayan. Bahkan sebagian orang mengatakan, ya, namanya ilmu wal bayan itu dengan lisan. Ya, dengan lisan. Dengan lidah disampaikan al-haq kepada mereka. Naam, sebagian orang bisa jadi al-lisan, ya, lisan itu lebih tajam dibandingkan senjata. Ya. Naam. Dibandingkan pedang. Baik. Sehingga bagi kita sebagai naam thullabul ilm, penuntut ilmu, untuk kita bersemangat menimba ilmu sebagai bekal kita untuk bisa memerangi mereka, orang-orang munafikin dari kalangan ahlul bidah. Ya. Naam, yang mereka menghalangi jalan-jalan kaum muslimin menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan melakukan rayuan-rayuan untuk menyeret kaum muslimin, ya, kepada pemahaman dan pemikiran mereka. Maka bagi kita harus memerangi dan menjelaskan kepada umat kaum muslimin bahwasannya mereka adalah orang-orang yang telah menjauhkan nama manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini, ya, kita butuh kepada ilmu. Ya, kita butuh kepada ilmu din. Ya, semangat untuk belajar, mempelajari ilmu, karena kebid'ahan pada hari ini telah menyebar, ya, telah menyebar. Dan kita rasakan bagaimana, ya, kebid'ahan tersebut nam telah menguasai sebagian kaum muslimin, sehingga, ya, pandangan mereka kepada orang-orang yang berada di atas jalan al-haq, pandangan yang penuh dengan kebencian, ya, karena sebab apa? Sebab kebid'ahan. Nah, karena mereka jauhnya dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita butuh, ya, ilmu untuk menjelaskan kepada mereka bahwasanya jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang keliru, ya, jalan yang telah naam disesatkan oleh syaitan. Maka di sana juga butuh untuk kita mujahadah an-nafs, untuk kita tundukkan diri kita, ya, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, agar kaum muslimin, ya, memiliki aqidah yang salimah, aqidah yang selamat, ya, dan bisa kita memberikan kepada mereka apa yang kita miliki daripada al-ilmu, sehingga cahaya ilmu tersebut akan bisa menerangi jalan-jalan mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Adapun berjihad, ya, memaksakan mengerahkan kemampuan dengan silah, ini dilakukan dengan naam as-silah, dengan senjata terhadap musuh-musuh Islam, ya, musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka, ya, kita juga harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan fisik kita untuk menghadapi kekuatan mereka dengan silah, karena dengan ilmu wal bayan, ya, terkadang, ya, mereka menolaknya dan mengingkarinya. Maka dengan as-silah, dengan senjata, menghancurkan mereka, ya, menghancurkan kekuatan mereka. Nah, sehingga kita butuh persiapan untuk bisa menghadapi mereka, sehingga semangat untuk kita, nah, mengolah fisik, ya, tetap menjaga stamina agar satu ketika atau dalam keadaan darurat, nah, kita telah siap untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Khawani fillah azani wa azukumullah. Ini, ya, yang terkait dengan mujahadah li ghairih. Ya, insyaallah taala kita akan masuk pada dalil yang terkait dengan mujahadah. Naam, yang akan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dari ayat-ayat Al-Qur'an, dan insyaallah kita akan baca pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.